Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Dalam pembahasan sifat Allah Azza wa Jal, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-Allamah Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, wal mu'minuna yarawna rabbahum fil akhirati bi absarihim wa yazurunahu wa yukallimuhum. Qala Allah Ta'ala, wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Berkata Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, kaum mu'minun, mereka kelak akan melihat Rabbnya, mereka kelak akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Ini sebagai akidah, min akidah di ahli sunnah wal jamaah, annal mu'minun, bahwasanya orang-orang yang beriman, mereka akan melihat Rabbnya, melihat Allah subhanahu wa ta'ala fil akhirah, di akhirat. Dan Allah la yura fid dunya, dan maksudnya Allah SWT tidak bisa terlihat di dunia. Maka ini salah satu dari akidah yang diyakini di sisi ahli sunnah wal jamaah. Wa akada dzalik, oleh karena itu Ibnu Qudamah rahimahullah taala menegaskan bahwasanya kaum mukminun ketika mereka melihat Rabbnya Allah jalla jalaluhu bi absarihim, melihat dengan mata-mata mereka, melihat dengan mata. Dan di sini tentunya beliau mengatakan wal mu'minun, orang-orang yang beriman, yashmalu az-zukur wal untha, mencakup laki-laki dan perempuan, wal ins wal jinna, demikian pula mencakup manusia dan jin, wal umam as-sabiqah wal akhirin wal akhirin, dan mencakup umat yang terdahulu serta umat yang terakhir. Ini masuk dalam khitab al-mu'minun. Tayyib. Meskipun di situ disebutkan dengan lafaz muzakkar, tetapi maknanya umum. Demikian pula beliau tegaskan bahwasanya kaum mukminin, baik laki-laki ataupun perempuan, mereka melihat Allah jalla wa ala dengan mata-mata mereka, dengan penglihatan mereka, pandangan mereka. Hal ini tentunya sebagai bantahan dari Ibn Qudamah rahimahullah taala terhadap ahli bid'ah wal ahwa, alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan bi annal mu'min yaru rabbahu bi absabi qulubihim, annal mu'min yara rabbah biqalbihi la bibasarihi wala bi'aynihi. Ahlul bid'ah mengatakan bahwasanya mu'min akan melihat Rabbnya bukan dengan matanya, bukan dengan penglihatannya, tetapi dengan hatinya. Ini kata mereka, dengan hatinya. Maka pendapat ini atau ucapan ini mardud, tertolak, berdasarkan nas dalam Al-Quran dan juga sunnah sebagaimana sebagiannya akan dibawakan oleh Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu beliau menguatkan ru'yah di sini, yarawna rabbahum, ya. Ya, tentunya seseorang faham ketika disebutkan ru'yah, melihat, tentunya melihat dengan mata, ya, bil absar, bil ain, ya, dengan mata. Oleh karena itu beliau untuk membantah di sana ada pendapat-pendapat yang kufur, pendapat yang batil, sehingga tidak mengatakan melihat dengan hati, disebutkan oleh beliau bi absarihim, ya, dengan mata-mata mereka. Baik. Adapun hati fungsinya untuk memahami. Ya, wa hum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak bisa memahaminya. Baik. Sehingga apa yang diitlakan kepada Ar-Raf, Wan-Nujum, Wal-Kuhan, ya, dukun atau tukang tenun, ya, ataupun para peramal yang mereka mengatakan melihat dengan hati, ini dusta. Katanya. Melihat sesuatu dengan hati katanya, ya, diimpleng. Karena melihat itu dengan mata. Dan juga kaum mukminin yazurunahu, mereka berziarah kepada Allah Jalla wa Ala fi kulli yaumil Jum'ah. Datang dalam sebagian hadis berziarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap hari Jumat. Meskipun ada sebagian potongan dari hadis ini yang dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian pula wa yukallimuhum, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajak berbicara kepada mereka. Allah akan mengajak bicara kepada kaum mukminin. Wa yukallimunahu, dan mereka pun berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lahu sifatul kalam, memiliki sifat kalam. Meskipun dalam pembahasan ini yaitu hendak membahas tentang permasalahan ru'yatullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat. Tetapi ingat fil akhirah, di akhirat. Dan yang menunjukkan bahwasanya kaum mukminin mereka melihat Rabb-nya dengan mata-mata mereka, bukan dengan hati. Allah nyatakan di surat Al-Qiyamah ayat ke-22 sampai 23, wujuhun yawma idzin nadhira, wajah-wajah ketika itu, di hari itu, nadhira, berseri, cerah, senang, gembira, ila rabbiha nadhira, mereka melihat kepada Rabbnya. Nadhara ila, nadhara diikuti ila, kata ulama, bermakna ru'yah bil ain, melihat dengan mata. Bukan bermakna intadhara, menunggu. Mereka menunggu Rabbnya. Tidak. Tapi makna di sini adalah melihat. Tayyib. Karena terkadang nadhara diikuti dengan huruf jar. Tetapi dalam kaidah bahasa Arab, ketika nadhara diikuti oleh ila, maknanya ar-ru'yah, melihat. Bukan menunggu, bukan menanti. Tayyib. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya kaum mukminin mereka melihat Rabb-nya dengan matanya, ya, bil ain wal basar. Demikian pula dalam hadis yang sering kita ulang-ulang. Hadis Adi ibn Hatim, ya, Adi ibn Hatim dalam Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman wala hijabun yahjubuhu." Tidaklah ada seorang pun di antara kalian mereka akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat tanpa ada penerjemah, tanpa ada jubir, tapi langsung masing-masing kita, ya, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang dapat melihat Allah Jalla wa Ala. Dan disebutkan kata Rasulullah, wala hijabun yahjubuhu, tidak ada hijab yang menghalangi antara dia dengan Allah Jalla wa Ala. Ya, jelas terlihat. Qala ta'ala, demikian pula yang menunjukkan bahwasanya kaum mukminin melihat Allah Jalla wa Ala di surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-15, Allah nyatakan kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jal, di hari itu la mahjubun, sungguh mereka terhijab, terhalangi, ar-rabbihim, dari Rabbnya. Ya, mereka tidak melihat Rabbnya, tertutup. Meskipun dari ayat ini para ulama terjadi perselisihan pendapat, apakah orang-orang kafir dari awal, dari semula mereka tidak melihat Allah Azza wa Jal, atau mereka pada awalnya melihat Allah Azza wa Jal kemudian terhalangi, ditutup penglihatan mereka. Yang terjadi perselisihan di antara para ulama. Adapun Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berdalil dengan ayat ini ala itsbat ar-ru'yah bi anna al-kuffar yaruna rabbahum, berpendapat bahwasanya orang kufar pun melihat Rabbnya. Melihat Rabbnya. Alasannya, kata mereka, karena yang namanya hijab, yang namanya tutup atau tertutupi, hal itu datang setelah adanya melihat. Misal contohnya dikatakan umpamanya seseorang terhijab dari si fulan, tertutupi, terhalangi dari si fulan, yang menunjukkan bahwasanya pada awalnya dia melihatnya. Tetapi ketika ada sesuatu, ada orang yang lewat atau ada tirai dan yang lainnya, sehingga dia terhijab, terhalangi, tidak bisa melihatnya. Itu pada awalnya. Tetapi karena mereka sebagai orang-orang kufar yang mendustakan apa yang telah Allah beritakan kepada mereka, sehingga mereka dihukum dengan dihijab, dihalangi antara mereka dengan Allah Azza wa Jal, sehingga Allah nyatakan di hari itu la mahjubun, mereka terhalang, tidak bisa melihatnya. Tapi ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan para ulama yang lain berpendapat, ya, sama sekali orang-orang kufar tidak bisa melihat Allah Azza wa Jal. Tajib dihukum dari awal. Qala falamma hajaba ulaik fi hal sukhdi dalla ala anna al-mu'minina yarunahu fi hal ridha wa illa lam yakun bainahuma farqun. Sehingga Ibn Qudamah beristinbat, mengambil hukum dari ayat ini. Kata beliau, tatkala ulaik, mereka orang-orang kufar terhalang, tertutupi dari Allah Subhanahu wa ta'ala fi halis sukhdi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala marah, murka kepada mereka. Dalla ala anna al-mu'minin, menunjukkan bahwasanya kaum mu'minin yarawunahu, mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala fi halir ridha, ya, dalam kondisi ridha. Sehingga orang-orang kufar terhijab, terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena kemurkaan Allah kepada mereka, hukuman, iqab yang Allah berikan kepada mereka dengan tidak mampu melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang mukmin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka, sehingga mereka bisa melihatnya. Wa illa, maka jika tidak, ya, kalau tidak terbedakan dengan hal ini, dengan adanya kemurkaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yakun bainahum farqun, tidak ada perbedaan di antara kufar dengan mukminin. Yang membedakannya ini, ya, orang-orang kufar terhalang karena Allah murka kepada mereka. Adapun orang-orang mukmin, mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala karena ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. dan hal ini tentunya ikraman wa tafaddulan minhu jalla wa ala sebagai pemuliaan, penghormatan dan anugerah yang Allah berikan kepada kaum mukminin, dan tentunya uqubatan lil kafirin sebagai hukuman bagi orang-orang kafir ketika mereka terhijab di untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya melihatnya kaum mukminin Allah Azza wa Jalla fil arasat wal jannah. Ya. Ketika mereka berada di jannah Allah SWT, di tempat-tempat yang tinggi di jannah Allah Azza wa Jalla. Dan dalam hadis yang lain atau dalam ayat-ayat yang lain yang menunjukkan kaum mukminin melihat Allah Azza wa Jalla, udkhuluha bisalam dzalikal yaumul wa'id. Allah perintahkan masuklah kalian ke dalam jannah dengan keselamatan, kesejahteraan. Dan hari itu adalah hari yang dijanjikan. Kemudian Allah SWT nyatakan, Allah sebutkan waladaina mazid. Ya, di sisi kami ada tambahan, tambahan nikmat, yaitu melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Atau dalam ayat yang lainnya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik maka mereka akan mendapatkan al-husna, al-jannah, dan juga wa ziyadah, tambahan. Yang ditafsirkan oleh para ulama yaitu an-nazaru ila wajhillahi azza wa jalla, dengan melihat wajah Allah azza wa jalla. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam suatu hadis, ya, dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian, tentunya kaum mukminin, benar-benar akan melihat Rabb kalian kelak di akhirat sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini dalam kondisi kalian tidak berdesak-desakan padanya, ya, tidak saling menzalimi ketika melihatnya. La tudamun, tidak berdesak-desakan, tidak saling menzalimi, ya, tidak saling sikut, ya, ketika melihat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita melihat bulan, ya, tidak ada, ya, ke orang lain mungkin, ya, mukul punggungnya, ya, pengen lihat bulan. Semua bisa terlihat jelas dari segala sisi bulan purnama tanpa kita menzalimi yang lainnya, tanpa kita berdesak-desakan untuk melihatnya. Bisa terlihat dari halaman rumah masing-masing. Demikian pula melihat Allah Azza wa Jalla, ya, terlihat dengan jelas tanpa menzalimi yang lain. Berbeda, ya, kalau ada muhadharah syekh, ya, pengen kan ada yang nambah tinggi badannya, baik, karena merasa tidak melihat, ya, sehingga dia menzalimi yang lain. Yang lain pun ingin lihat di belakangnya, tapi dia apa, setengah jongkok, ya, atau yang lainnya. Itu di dunia. Tetapi melihat Allah Azza wa Jalla tidak saling menzalimi satu dengan yang lainnya, tidak saling merugikan satu dengan yang lainnya. Yang yatajallallahu azza wa jalla alaihim, Allah SWT nampak dengan jelas kepada mereka. Dan maknanya, makna la tudammuna fi ru'yatihi, tidak saling berdesak-desakan dalam melihatnya, tidak saling menzalimi dalam melihatnya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa hadza tashbihun lirru'yati birru'ya. Perlu diketahui ikhwati fillah, ini sebagai akidah yang benar pula, bahwasanya di sini penyerupaannya dari sisi penyerupaan pandangan dengan pandangan, penglihatan dengan penglihatan, ya, cara melihatnya, ru'ya birru'ya, cara melihatnya, itu yang disamakan penyerupaannya. Bagaimana seorang melihat Allah SWT seperti melihat bulan, la lil mar'i bil mar'i, bukan menyamakan yang dilihat dengan yang dilihat. Apa yang dilihat? Bulan. Ya. Sehingga tidak disamakan yang dilihat ini bulan dengan Allah. La, kalla. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Ya. Tidak, sekali lagi dalam ayat ini sebagai bentuk penyamaan antara yang dilihat dengan yang dilihat. Antara bulan dengan Allah azza wajalla. Tetapi penyerupaan ini, pendekatan ini yang Rasulullah SAW berikan pendekatan pemahaman kepada kita, yaitu cara melihat Allah, kondisi dalam melihat Allah SWT seperti kalian melihat bulan purnama. Ya. Jadi bukan menyerupakan Allah ya, ya dzanbillah, tentunya tidak. Kalla. Rasul ba'idun an dzalik. Rasul tentunya jauh dari hal itu. Fa inna Allah ta'ala la syabiha lahu wa la nadhira, karena Allah SWT tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada yang standing sebanding dengannya. Jadi faham ikhwan? Ya. Jadi ingat pendekatan pemahaman yang disebutkan oleh Rasulullah bukan menyerupakan bulan dengan Allah, tetapi menyerupakan kondisi melihat waktu melihatnya, tapi keadaan melihatnya. Untuk keterangannya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Allah taala a'lam bissawab.